Ketemu kau cinta aku, begitu engkau bersumpah. Ketemu kau akan sukunya, begitu engkau berjanji. Begitu mudah mulutmu berkata atas nama. Let's go.